Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Masyarul ikhwah rahimakumullah. Di sini saya akan menyampaikan sebuah hadis sebagai pengingat bagi kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Ali Ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah wa la'anallahu man awa muhditsan wa la'anallahu man la'ana walidayhi wa la'anallahu man ghayyara tukhumal ardi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang melindungi muhdisan, orang yang berbuat kejahatan dilindungi sehingga tidak bisa ditegakkan atasnya hukuman Allah, orang yang melakukan seperti ini dikutuk oleh Allah, atau muhdisan, orang yang berbuat kebid'ahan, melindungi orang yang berbuat kebid'ahan. Allah melaknat orang yang mengutuk kedua orang tuanya, dan Allah melaknat orang yang merubah-rubah patok-patok tanah atau rambu-rambu jalan. Hadis ini hadis yang mulia, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, diriwayatkan oleh sahabat Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Semua kita tentu sudah mengetahui secara global dan rinci, insyaallah, setidaknya secara global tentang sejarah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun di sana ada sisi yang sangat menarik dari kepribadian sahabat Ali. Demikian pula para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, di mana beliau orang yang paling awal masuk ke dalam Islam dari kalangan anak-anak. Beliau mendapatkan pendidikan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diasuh oleh Rasulullah karena pamannya Abu Thalib anaknya banyak, sementara kondisi perekonomiannya sangat minim, maka sahabat Ali ya waktu itu masih kecil, diasuh oleh Rasulullah, dicukupi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, ini yang sering diunggul-unggulkan oleh orang-orang Syiah sampai tingkatan mengkafirkan para sahabat yang lainnya. Orang-orang Syiah Rafidah Mereka mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali beberapa orang yang tidak dikafirkan, di antaranya Ali Al-Miqdad Al-Aswad, Salman Al-Farisi, ya, dari beberapa sahabat saja yang tidak dikafirkan oleh mereka. Tentu ini adalah keyakinan yang kufur, karena telah bertentangan dengan ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang memberikan pujian dan sanjungan kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ayat yang menjelaskan pujian terhadap para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia. Ayat ini meskipun bukan khusus untuk para sahabat Nabi, untuk kaum mukminin, kaum muslimin, namun yang paling utama dari kaum mukminin tentunya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang Syi'i berkeyakinan Syiah Rafidhah mengkritik ayat ini dengan mengatakan, ahum khairu ummatin ukhrijat linnas hayhata bal asqaha, apakah mereka ini umat yang terbaik yang ditampilkan untuk manusia? Hayhata, kata dia, jauh, bukan, bahkan mereka orang yang terjeleknya. Firman Allah ditentang, sehingga jangan heran kalau mereka menentang sabda Rasulullah, mereka mengkafirkan para sahabat. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani jauh lebih baik ketimbang mereka orang-orang Syiah Rafidhah. Kalau Anda tanya orang Yahudi, siapakah orang yang terbaik di tengah-tengah kalian setelah Nabi Musa? Tentu mereka akan mengatakan, ya murid-muridnya Nabi Musa, orang yang terbaik. Kalau Anda bertanya kepada orang Nasrani, siapakah orang yang terbaik di tengah-tengah kalian setelah Isa? Mereka mengatakan, sahabat-sahabat Isa. Tapi kalau Anda bertanya kepada orang Syiah Rafidhah, siapakah manusia terjelek di tengah-tengah umat ini? Mereka akan mengatakan, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Min a'mal basar wal basirah. Dari kebutaan mata kepala dan mata hati. Ayat-ayat hadis-hadis Nabi yang menunjukkan pujian pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuang begitu saja, ditentang. Kemudian satu yang penting untuk saya sebutkan di sini, sebagian orang ketika dia menyebut nama Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Alaihi assalam. Yang seperti ini tidak benar. Padanya ada nafas-nafas pemahaman Syiah. Kalau ada yang bertanya, tapi saya pernah baca di salah satu kitab karya ulama Ahlu Sunnah, ternyata ketika menyebutkan nama Ali, di situ ada alaihi salam. Jawabannya, ini bukan dari ulama tersebut. Jadi tambahan alaihi salam itu disebutkan oleh sebagian masyayikh bahwa itu ulah dari orang yang mencatat ulang, bukan dari ulama itu. Kalau Anda misalnya dapatkan dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menyebutkan nama Ali kemudian ada sebutan alaihi salam, itu bukan dari Ibnu Katsir. Itu ulah dari orang yang menyalin kembali. Demikian pula ada orang yang mengatakan Ali karramallahu wajah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Kok dibedakan? Kalau sahabat yang lainnya mengatakan radhiyallahu anhu, kalau Ali karramallahu wajah, ada apa? Kata mereka, ya karena Ali bin Abi Thalib tidak pernah menyembah berhala. Sementara sahabat-sahabat lainnya dulu sempat menyembah berhala. Gak pernah wajahnya ini sujud kepada berhala. Jawabannya, para sahabat Nabi yang lahir di dalam Islam juga sama, tidak pernah menyembah berhala. Abdullah ibn Zubair misalnya, bayi pertama yang lahir di Madinah dari kalangan muhajirin, gak pernah menyembah berhala. Sahabat-sahabat muda gak pernah menyembah berhala. Kenapa kalian tidak mengatakan juga kepada mereka karramallahu wajah? Berarti padanya, atau orang yang mengucapkan Ali karramallahu wajah, padanya ada nafas-nafas Syiah. Ada lagi yang mengatakan bahwa kita katakan Ali karramallahu wajah karena Ali tidak pernah melihat auratnya sendiri. Bahkan pernah ketika beliau berperang dengan musuh, pedang sudah diangkat, ternyata musuhnya itu tersingkap auratnya, Ali mundur. Berarti gampang ya ngalahkan Ali. Ya, buka saja auratnya, Ali lari sudah. Mana riwayat yang menunjukkan bahwa Ali tidak pernah melihat auratnya? Dan apa dilarang seorang melihat auratnya sendiri? Kalau aurat orang lain, iya, enggak boleh. Kalau aurat sendiri, boleh. Enggak ada larangan. Apa Ali pernah cerita, saya ini enggak pernah lihat aurat saya? Apa pernah ngomong seperti itu? Andai kata pun, iya, apakah itu sebagai mangkobah? Satu keutamaan. Padahal ulama ketika menyebutkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ketika Nabi mandi bersama dengan istrinya, ulama menyebutkan di antara faedahnya bolehnya suami istri saling melihat aurat masing-masing. Ya, kalau aurat istrinya, aurat suaminya boleh di antara mereka melihat, lalu bagaimana kalau aurat sendiri? Kita akan masuk pada penjelasan hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang Nabi yang sayang pada umatnya. Apapun yang akan menjadikan umat ini terperosok dalam kebinasaan, Nabi sudah memperingatkan. Di antaranya 4 perkara yang disebutkan dalam hadis ini. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Seorang kalau dikutuk, seorang kalau dilaknat, artinya seorang didoakan agar jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini tentu orang yang merugi. Orang yang binasa padahal rahmat Allah itu luas. Rahmat Allah itu luas. Sehingga ketika seorang itu tidak mendapatkan rahmat Allah, orangnya sangat merugi. Contoh saja, kalau dalam satu kampung misalnya ada 1000 orang. 1000 orang ada bantuan dari pemerintah 1 triliun. Untuk masing-masing orang mendapatkan berapa? 1 miliar misalnya. Banyak. Kok ada beberapa orang yang tidak dapat? Kira-kira kecewa atau tidak? Ya kalau 1000 orang bantuan itu cuma ini saya 100 ribu atau 1 juta. Kalau ada yang enggak dapat ya wajar karena cuma 1 juta kan. Setiap satu orang cuma 1 ribu. Tapi ini 1 triliun. Ya satu orang seharusnya mendapatkan 1 miliar, ternyata ada enggak dapat. Lah rahmat Allah lebih luas dari itu. Orang yang dicegah dari rahmat Allah berarti orang yang binasa. Orang yang merugi dunia wa ukhra. Di dunia dan di akhirat nanti. Menyembelih bagian dari ibadah kepada Allah yang harus ditujukan semata-mata untuk Allah. Dan jangan kalian anggap bahwa penyembelihan kepada selain Allah hanya ada di zaman dahulu. Hanya dilakukan oleh musyrikin Quraisy misalnya. Tidak. Di zaman yang modern seperti ini sekalipun. Bahkan dilakukan oleh orang yang bukan, enggak pernah makan bangku sekolah. Bahkan sebagian orang yang punya titel yang terpandang. Seorang profesor doktor. Ternyata dia menyembelih untuk selain Allah. Menyuguhkan kepala kerbau untuk misalnya Nyai Roro Kidul misalnya. Menyuguhkan sembelihan berupa ayam hitam, ayam cemani untuk sedekah bumi. Menyembelih binatang tertentu untuk sedekah gunung. Bayangkan dari laut, darat sampai gunung. Gak ada yang selamat dari kesyirikan. Bentuk penyembelihan atau penyembelihan adalah bentuk ibadah kepada Allah yang tidak boleh diberikan kecuali untuk Allah. Allah SWT berfirman, fasholli lirabbika wanhar. Salatlah dan berkorbanlah kamu karena Allah. Lirabbika karena Rabbu. Dua ibadah ini barakallahu fikum. Ibadah yang besar. Yang terwujud padanya bentuk ketundukan yang tulus dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bentuk berbuat baik kepada sesama manusia. Salat sebagai simbol kedekatan seorang hamba dengan Allah, sedangkan berkorban sebagai bentuk al-ihsan ilal khalq, berbuat baik kepada makhluk, kepada sesama. Seorang tidak dikatakan baik kecuali kalau dia baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan sesama manusia. Atau mungkin yang sering diistilahkan dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan yang erat antara seorang hamba dengan Allah dan hubungan yang erat antara seorang hamba dengan sesama. Itu yang pertama. Yang kedua, wala'anallahu man awa muhdithan. Allah melaknati, mengutuk orang yang melindungi orang yang berbuat kejahatan. Sehingga tidak ditegakkan hukuman atasnya, dilindungi. Orang sepertinya dikutuk. Ketika ada seorang wanita dari kabilah Makhzumiyah mencuri. Dan kabilah Bani Makhzum ini kabilah yang terpandang. Di Jazirah Arabiyah. Wanita ini karena mencuri akan dipotong tangannya. Anggota kabilah Bani Makhzum ini gak ingin kalau perempuan ini dipotong tangannya karena apa, tercela kabilah tersebut. Kalau ada di tengah-tengah mereka yang dipotong tangannya karena mencuri, maka mereka mencari orang untuk melobi Rasulullah datang kepada Nabi agar jangan dipotong tangannya. Tidak dipotong tangannya. Mereka mencari, mereka mendapatkan Usamah bin Zaid. Usama bin Zaid, orang yang sangat dicintai oleh Nabi. Mereka datang, wahai Usama, tolong sampai kepada Nabi, wanita ini jangan dipotong tangannya. Mereka siaplah memberi tebusan atau apa, tapi jangan dipotong. Usama bin Zaid datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya Rasulullah, tolong tangan wanita ini jangan dipotong. Maka Rasul marah kepada Usama bin Zaid. Atashfa'u fi haddin min hududillah? Wahai Usama, apakah kamu akan memberikan pembelaan pada satu hukuman dari hukuman Allah? Jadi kamu ingin menghalang-halangi untuk ditegakkan hukuman Allah? Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad, yang putri saya, anak saya, seandainya mencuri, akan aku potong tangannya. Sesungguhnya yang menjadikan binasa orang sebelum kalian, kalau yang melakukan kejahatan orang yang terpandang dibiarkan, tetapi kalau yang melakukan kejahatan orang yang rendah ditegakkan hukuman. Lihat keadilan Islam dalam menegakkan keadilan. Seorang hakim tidak melihat kepada garis keturunan. Seperti inilah keadilan Islam. Ketika dahulu pernah ada seorang anak gubernur di Mesir, dia menantang seorang Kipti untuk balapan kuda. Keduanya pun balapan kuda. Ternyata anak sang gubernur kalah. Padahal dia yang menantang. Dia anaknya gubernur kok kalah dengan orang Kipti yang istilahnya orang keturunan orang yang rendah lah. Merasa dia anak gubernur, gengsi dia. Dicambuknya orang Kipti ini. Padahal apa salahnya orang Kipti tadi? Orang dia yang menantang kemudian dilayani, kalah, gak terima. Dicambuk orang Kipti ini. Ternyata orang Kipti ini gak terima. Diperlakukan dolim, semena-mena. Nah, apa salah saya? Dia yang menantang. Ya, dia kalah kok dia mencambuk saya. Demi mencari keadilan, dia berangkat dari Mesir ke Madinah. Gak tahu berapa lama melakukan perjalanan. Bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Menyampaikan hal perihal dirinya. Kata sahabat Umar, kamu tinggal di sini dulu. Nanti kalau musim haji tiba, mereka akan berangkat haji, akan melewati Madinah. Ternyata betul. Karena kalau dari Mesir ke Madinah itu kan bisa melalui jalur darat kan. Dengan bis itu bisa lah sekarang itu. Mobil melalui jalur darat bisa. Betul, ketika musim haji datang, berangkat rombongan dari Mesir, rombongan haji, termasuk anak gubernur tadi. Dipanggil oleh sahabat Umar, rombongan Mesir. Kemudian ditanya, mana anak sang gubernur? Ditunjukkan ini, di bawah. Kemudian, orang itu tadi dipanggil. Inikah orang yang kamu adukan? Kata orang Kipti itu, iya. Kata Umar, balaslah dia seperti dia telah mencambuk Anda. Dicambuknya, orang itu balas di hadapan Umar. Selesai dari pencambukan ini, Umar mengatakan, mata ista'batum nas wa qad waladathum ummahatum ahrara. Sejak kapan kalian memperbudak manusia? Padahal ibu-ibu mereka ketika melahirkannya dalam keadaan merdeka. Lihat contoh yang nyata, praktek langsung dari Nabi dan dari sahabat Nabi untuk mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum, tidak pandang bulu, tidak pandang bulu. Apakah itu orang yang melakukan kejahatan, orang yang terpandang, atau rakyat jelata? Orang yang melindungi orang yang berbuat kejahatan agar tidak ditegakkan hukuman, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang teroris dikejar-kejar oleh penguasa, dia bersembunyi di salah satu rumah dan kita tahu. Kita ya. Beritahu penguasa di sini bersembunyi. Jangan kita lindungi. Jangan kita lindungi. Karena kalau kita lindungi kejahatan dia, berarti kita melindungi kejahatan orang tersebut. Kemudian ada juga ulama yang menafsirkan muhdisan orang yang melakukan kebid'ahan. Dan ini musibah yang besar. Pelaku kebid'ahan yang seharusnya diboikot, dijauhi, malah dibela-bela. Di antaranya adalah para pembela Muhammad al-Imam dengan wasiqah kufriyahnya. Ya, dengan dokumen perjanjian kufurnya dengan orang-orang Syiah. Orang yang jelas melakukan kebatilan dibela-bela. Bukan Allah dan Rasulnya yang dibela, bukan agama, bukan manhaj as-salaf yang dibela, tapi person, orang. Orang yang menyimpang lagi. Kalau dia mengatakan, ya kita bela karena dia kan karya tulisnya banyak, jasanya banyak. Jangan karena kejelekan yang kecil, setitik, kemudian semuanya hancur. Kita katakan, sekarang kejelekan yang dilakukan oleh dia itu banyak atau sedikit. Patokan ukuran untuk menata sedikit banyak itu apa? Satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diselisihi oleh seorang muslim. Dalam keadaan dia tahu bahwa ini prinsip Ahlus Sunnah kemudian diselisihi, maka dia bukan Ahlus Sunnah. Lah iya, sebagian orang merasa berat untuk mengatakan fulan, si fulan ini hizbi, menganut pemahaman yang menyimpang, karena merasa fulan ini seorang dai yang tenar di televisi, di radio, di media-media, orang yang ganteng, pinter. Ya. Jangan keblinger. Orang-orang Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib kurang apa? Sholat malam mereka jangan kamu tanya. Puasa mereka, tilawah Al-Quran mereka jangan kamu tanya. Sisi penampilan orang-orang sholih. Secara lahiriah orang-orang yang dekat dengan Allah. Namun mereka dikatakan sesat karena prinsip dalam beragama tidak mau mengikuti pemahaman Rasulullah dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah diingkari. Itu adalah prinsip yang nyata, yang hakiki. Seperti misalnya orang yang mengingkari adanya azab kubur. Walaupun dia orangnya saleh, seorang da'i, dia bukan Ahlus Sunnah. Satu prinsip, di prinsip Ahlus Sunnah diingkari, kharaja min ahli sunnah, keluar dari ahli sunnah. Kemudian yang ketiga, wala'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknati orang yang mengutuk kedua orang tuanya. Subhanallah. Orang tua, ibu yang telah melahirkannya, bapaknya yang telah mencukupinya dan mengasuhnya. Kebaikan yang tidak bisa dibalas. Kemudian dibalas dengan kejelekan. Padahal seandainya seorang anak berbuat kebaikan sebanyak apapun kepada orang tuanya, belum membayar kebaikan kedua orang tua. Dahulu ada seorang di zaman sahabat, seorang dari Yaman, menggendong ibunya. Gendong. Dari Yaman sampai ke Mekah. Gendong. Bukan mencari sensasi, akhi. Bukan ingin tersorot, karena memang mungkin dananya enggak ada. Tapi dia ingin tawaf dengan ibunya. Digendong ibunya. Lah, Mekah, Yaman itu berapa ratus kilo? Jauh. Jauh. Kemudian dia tawaf dengan menggendong ibunya. Waktu itu ada salah seorang sahabat Nabi di situ. Ini di zaman tabi'in. Kata orang tadi, aturoni koja sayyiduha. Bagaimana menurut Anda? Sudahkah saya membalas kebaikan ibu saya? Kata sahabat tadi, kalau enggak salah Ibnu Umar. Belum. Wala bizafratin wahidah. Tarikan nafas ibumu ketika melahirkan kamu, belum bisa kamu bayar. Sulitnya ibumu ketika melahirkan kamu, belum bisa terbayar. Tapi kamu sudah berbuat kebaikan, semoga Allah balas kebaikanmu. Dahulu dikatakan, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Galah itu apa ya? Galah itu bambu atau kayu yang untuk jemuran itu ya. Gitu ya, untuk megang jemuran supaya kuat. Kurang lebih seperti itu. Setinggi-tingginya galah itu enggak akan mungkin ya 1 kilo ya kan, berapa kan. Kasih ibu sepanjang jalan. Kasih anak sepanjang galah. Dahulu di Madinah ada peristiwa yang sangat menakjubkan. Aksi heroik yang dilakukan oleh seorang ibu yang sayang kepada anaknya. Ya iya, yang namanya ibu kan sayang. Rela berkorban untuk anaknya. Dia rela sakit, dia rela begadang malam demi kenyamanan anaknya. Bahkan siap mati demi keselamatan anaknya. Salah satu rumah di Madinah waktu itu terbakar. Terjebak seorang ibu dengan putranya. Gak bisa turun dari lotengnya karena kobaran api begitu dahsyat. Terjebak. Sang ibu ini, terus apa yang dia lakukan demi keselamatan anaknya? Anaknya diangkat tinggi-tinggi. Sementara kaki dia, tubuh dia terbakar, tetap dia bertahan. Sampai api padam, tubuh wanita ini gosong. Kemudian gak berapa lama mati, anaknya selamat. Subhanallah. Rela mengorbankan nyawa demi anaknya. Seperti itu diantara bentuk kasih sayang orang tua kepada anak. Akankah kebaikan yang banyak seperti itu dibalas dengan kejelekan? Air susu dibalas dengan air tuba? Mana bukti rasa terima kasihnya kita kepada kedua orang tua kita? orang yang sampai mengutuk, mencela kedua orang tuanya, ini dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengatakan, kenapa ada orang yang mengutuk, mencela kedua orang tuanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, minal kabairi syatmur rajuli walidayhi, termasuk dosa besar seorang mencela kedua orang tuanya. Sahabat heran, wahai Rasulullah, apa ada orang yang mencela kedua orang tuanya? Kira-kira pertanyaan seperti ini ada enggak di zaman sekarang? Ya Ustaz, apa ada ya orang yang mencela kedua orang tuanya? Bukan enggak ada lagi, banyak. Bukan hanya mencela, bahkan mungkin memukul, bahkan mungkin ada sampai tingkatan membunuh. Na'udzubillah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bentuk mencela kedua orang tua itu ada dua macam. Seorang mencela orang tua orang lain, maka orang itu balas mencela orang tuanya. Ini di antara bentuk mencela orang tua. Kita enggak mencela langsung, tapi kita mencela orang tua teman kita misalnya. Bapak kamu ini maling. Ya. Maka teman kamu balas, bapak kamu juga penjamret. Saling apa? Saling mencela. Bapak kamu dicela gara-gara kamu. Ya. Ini berarti tasabuban. Orang tua dicela, kamu menjadi sebab orang tua kamu dicela. Ini juga ya, termasuk dosa besar. Atau seorang anak langsung ngomong pada orang tuanya, ya, ya, ucapan yang kotor lah pada orang tuanya, itu jelas. Kemudian yang terakhir, wala'anallahu man ghayyara tuhum al-ardi atau manara al-ardi, dan Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang merubah-rubah tuhum, itu diantara artinya patok-patok tanah. Patok tanah yang misalkan antara tanah kamu dengan tanah tetangga kamu, misalkan kamu geser. Bukan geser ke sini supaya tanah tetangga itu apa ditambah oleh kamu, bukan. Lalu itu masya Allah, jazakallah khairan. Ya, ini kamu tak kasih 1 meter ya, masya Allah, jazakallah khairan. Tapi ini enggak, maksudnya nyorok tanah orang lain. Apa nyorok itu ya? Menyorok itu apa? Mendelimilah ya. Ya. Patok tetangga kita, kita geser ke dalam sehingga tanah kita jadi banyak, tanah tetangga kita jadi berkurang. Orang yang seperti ini dilaknat. Orang yang merampas tanah orang lain, maka akan dikalungkan nanti pada yaumul kiamah sampai 7 bumi. Padahal kita kalau ngangkat misalnya karung beras misalnya 20 kilo, ya, jalan 50 meter itu rasanya kayak apa? 7 bumi gak bisa dibayangkan. Ini balasan untuk orang yang merampas tanah orang lain. Apa kita mau dibalas yang seperti ini? Dahulu ada seorang sahabat bernama Sa'id ibn Zaid difitnah oleh seorang wanita bernama Arwa binti Uwais. Arwa binti Uwais ini memfitnah sahabat Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid termasuk 10 sahabat pemetik janji surga. Kata wanita itu, Sa'id bin Zaid, kamu telah menyorok tanah saya. Paham insyaallah ya, menyorok ya. Lihat menyorok itu, paham ya. Kamu telah menyorok tanah saya. Kata Sa'id bin Zaid, apakah saya lakukan seperti itu? Padahal aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maknanya, barang siapa yang merampas tanah orang lain walaupun satu jengkal, maka akan dikalungkan pada lehernya nanti di hari kiamat sampai 7 bumi. Jadi bumi ada 7. Sebagaimana langit pun ada 7. Kemudian Sa'id bin Zaid berdoa, "Ya Allah, kalau memang wanita ini berdusta, dia memfitnah saya, butakan matanya dan matikan dia di tanahnya sendiri, Allah kabulkan." Hati-hati, doa orang saleh, doa seorang wali dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, dikabulkan doanya Sa'id bin Zaid. Arwa binti Uwais buta. Ketika dia sedang jalan rambatan di kebunnya, jatuh di sumur, di tanahnya mati. Hati-hati. Ya. Para sahabat Nabi, mereka adalah wali-wali Allah yang dibela oleh Allah, baik mereka masih hidup atau mereka sudah mati. Telah banyak kisah yang memperingatkan umat dari apa? Dari mencela para sahabat Nabi. Ketika ada orang mencela sahabat Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam, dicela. Sa'ad ibn Abi Waqqas dengar waktu itu, dia tegur, "Berhenti kamu. Ini sahabat Rasulullah, orang-orang yang baik." Orang tadi tetap mencela sahabat Ali dan Zubair bin Awam. Maka Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya, mengangkat kedua tangannya berdoa. Gak lama setelah dia berdoa, tiba-tiba muncul seekor unta yang besar, membelah barisan manusia seolah-olah sedang mencari seorang. Ternyata yang dicari orang tadi yang mencela sahabat Ali dan Zubair bin Awam. Lalu mereka sudah meninggal. Dicela. Sudah ditegur lagi orang tadi oleh sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas, tapi tetap mencelanya. Unta tadi terus mencari orang tadi, kemudian menemukannya. Setelah sampai di hadapannya, diremuknya orang tadi dengan kakinya. Unta itu barakallahu fikum, itu luar biasa kuatnya. Unta itu luar biasa kuatnya. Nah, kita membaca di salah satu surat kabar di sana, ada mobil itu nabrak unta, ringsek mobilnya, ringsek-sek sudah. Ya. Mati orangnya, untanya juga mati. Dan Syekh Ibnu Barjas rahimahullah ta'ala juga meninggal. Syekh Barjas, Ibnu Barjas masyhur ya, itu meninggal karena nabrak apa? Ya, unta. Semoga Allah merahmatinya. Ya. Ada untanya lonong, nabrak. Ya. Rahimahullah. Niat ini tentu rahmat wali yang Allah berikan kepada sahabat Ali, sahabat Zubair bin Awam, demikian pula Sa'ad ibn Abi Waqqas, sahabat Nabi, ya seharusnya mereka kita doakan kebaikan, doakan ampunan dan rahmat untuk mereka. Kok kemudian ada orang yang mencelanya? Maka ini akibatnya. Sehingga hati-hati, wahai orang yang mencela para sahabat Rasulullah, tunggu saatnya kalian akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana orang-orang sebelum kalian yang mencela sahabat Nabi juga telah dihukum oleh Allah. Hanya tinggal waktu, menunggu waktu saja. Jangan merasa aman. Wahai orang-orang Syiah Rafidhah, tunggu kehancuran kalian. Ya, para pencela sahabat Rasulullah, tunggu kehancuran kalian. Baik. sebelum saya tutup, ada enggak dari mungkin yang hafal tadi hadis tadi? Ada yang hafal? Sama hafal? Ada yang hafal? Atau kalau enggak hafal nyebutkan atau empat perkara yang tadi pelakunya dikutuk oleh Allah. Nah, siapa-siapa ada yang bisa, yang masih ingat? Ada. Yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Terus, la'anallahu man awa muhtisan. La'anallahu man la'ana walidayhi. Wa la'anallahu man ghayyara tukhumul ard. Jazakallahu khairan. Antum dapat hadiah nanti insyaallah. Baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju antum maju sini.